Siapa itu yang gedor-gedor pintu? Apa tidak tahu, Ciket? Bah, saya ini suamimu pulang kerja. Kalau kau pulang kerja, berapa kau bawa uang? Ya, tenanglah. Kalau soal uang untuk Nemelvina, saya siapkan 10 ribu rupiah. Anggu 10 ribu doh di luar mahal. Jadi langsung kamu, be. Gitu, asal minoto. Saya tidak mau buka pintu untukmu, sayang. Hei, sukan bawa Nemelvina. Alapir, sayang. Aku tetap cinta padamu, Nemelvina. Hele, jangan berkata-kata. Tidak ada waktu untuk bercinta atau no time for love. Jelek kosong pun nama di luar. Sebatang kara? Sama. Ibagas peau tong ba sebatang kara. Ana buhadon ni? Boha. Ana buhado asli ni pangalahom. Bawar humanang buru-buru. Anggoy bodo tergantung situasi. Sudah kubilangkan aku tetap mencintaimu. Buhamu seru, be. Eleh, sudah kukatakan tidak kupandang lagi kau. Sedangkan hidupmu pun selalu door to door. Kira bagaimana besarnya kita lah. Apa tidak ada roh merpangulai? Enak aja loh, bicara. Manis di bibir tapi pahit di lidah. Ibu asal alap pemarai, be. Lebih baik daripada maropu. Enak buka adon nih. Sedangkan memering huli ini dari tua-tua, arung dope olong nih roha. Ini buat dope mulai tuh kita. Lebih baik daripada mok-mok tidak berarti. Gila noko. Homan lokna musuh dalam selimut. Daripada ho. Homan ini lokna pagar makan tanaman. Ini buat horo. Selalu cari kesempatan dalam kesempitan. Dekat sudah betul kita. Terus dolong ke pangalahom. Buat horo. Daripada pangalahom. Terus pojok. Aku udah tahu kamu udah malulan. Gak tahu. Tahun ini si tahun. Gak lagi bau jauh. Gak bisa lupa. Lo ini si tahun. Aku udah nopin ngaku. Balai. Pada las boh anu lagi ngomong. Mbak kamu dia bila. Apa kali bang? Ayo semudah deh anak kamu udah natangis. Ada rampe. Aida lah yang ada huru-huru. Baiklah. Enggak ada yang tahu bahwa anak kiri saya masuk ke sini. Enggak lah yang enggak. Lajolah. Jadi bahwa rampe. Enggak malah yang enggak. Unang beholan nama berbadai kamu. Dami nasa murung mah kamu. Bagi mana itu boleh. Elai lah yang masuk ke lo bulus. Madobar api kiri bulus. Aida lah yang enggak. Aibu himu benar waktu dalam datang itu. Eh, kamu naik durui. Kubege soal nanang madobrak kamu. Asa cekas butuhmu anggau do dang na terdobrak biar. Dah kamu madobrak kau. Aku sudah kebal. Ini lah terus do lanjut. Auri pun nak nibik ku amun berbeda. Abe, aku suruh abe. Ai do bertubi-tubi perbedaanmu. Ai dang ngolo mabuka pintu anak kene malpir sate hujut tugi berjong. Ai simu senaroi, kamu nak kubege suara na asing. Aku ini nama kena borcong. Eh, sama nak. Hubegi itu kamu mertubi-tubi. Nah, ini puhamu rumah anu kami. Selamat kau masalah. Aku ngomong. Dan orang terbuka, be. Lo mah itu rumahmu. Dan merbuka usah dari om mertutu. Datang orang jaga. Ada ini yang merbuka, be. Usah dari om? Tidak. Asa bulus rapat ini untuk. Asa bulus rapat golak sini. Oh, mah golak. Langkana nunggu marron yang pinas naik minum. Aku jual mani. Jolo pada mahamu iduru. Masih betul. Buka mah buka mana Mas Pinas. Ai be pengen minum tua ki ba. Arong do pera tua na borongin. Pai mah sabar sabar sabar. Nek so sabar do hamu. Bah, ai nang roro mulai korem. Batuan ni maruh amu ba. Eh ngarom sih tu layon ni. Nih. Wari ko mong. Elo ma dokumen bukan Mas Pinas ya ro si korem. Hei Mas Pinas. Halo malah ayo mama manutuk bulus ade. Tadi dia ndo sadar gue jadi hilang foto. Oh. Kamu manutuk leh. Korem. Ayo leh. Ayo leh. Si kamu. Oh lo. Ijeburu nain tante ini nain Pinas. Ijeburu nawal mau buka cendak ini. Ijeburu nain jenengan basah kurayu juga. Ayo dia di mana? Tolema, masuk mah masuk. Baik, kalau si koren apa ya saya buka jebone teh. Ibu abe lo. Nau tung doro si koren. Anggo hamuna tu lu rada ku pandang. Tolema, masuk mah masuk. Masuk. Boleh masuk kan tante? Kamu enggak masuk mah, ya habis horoa. Termasuk mah. Bolo aro tur ibu ke tante odo dah, nemel pinas. Ah, akhirnya di besong komo. Nah gini dah pamereng na tua musim. Aduh ngerobang si koret bari ke jauh. Belok mah, merpeng aja juga hati panas kepala dingin mana belum mengaji nemel pinas. Jadi itu dah, edang nadong manang madia. Nai, babolo rohamu baro, bahudul bema. Itu. Apa edung rolai si korem, so ini mata bun pebukkan ya, apa hamu. Kalau nak tangis sama nakin, asal ulat naik lebah, orang saya tangis sama. Kan sayangku. Abenu. Enam pina. Baileh itu memerang buhimu naik pina. Abenu. Emang hidup loh nyo, berpengaruh juga hidup. Eh, gua nembal pina sungai pino tu, gadis manis metelang don. Kamu lebih. Bapak. Kamu lebih. Seorang gua nembal pina. Gua hidup yang tuh. Eh, kalau nembal pina sama nurau ya. Ah, boy, yang gua manuru boy. Okey, subah macam apa subegi? Bikin mau macam siapa? Bikin jo. Ah, itu toh. Alai kulla gudang tu, dede. Rasa tengen najo kek jo. Iro. Ai, sini jo sami bikin coba jo. Manis nih buat asa gitu. Ya, iro. Ongkon, odap, siap-siap, odap, sulim. Doh botol, ikon makuling sudah dah. Siap, tole meda. Siap pun. Tole, riba kau macam. Iya.